Tuhan, jadikanlah kisah ini kisah yang selalu mengingatkan aku padanya, dan semoga rasa yang kuberikan ini bisa menjadi puing cinta yang tidak akan pernah rapuh untuk selamanya. Mungkin semua rasa yang ku berikan untukmu hanyalah sebatas hayalku untuk mencintaimu. mencintai.